السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وقر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، أعزكم الله بدا سرور yang hadir jalan ini yang dirahmati Allah Ta'ala, dan kepada kaum muslimin dan muslimat yang mendengar atau juga melihat kajian ini dari radio dan TV Roja yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Dan kita insyaAllah akan membahas beberapa materi yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama, saya masih akan melanjutkan tentang ta'asil, berkaitan dengan wajibnya kita berpegang kepada dalil. Kemudian yang kedua, kita akan berkaitan dengan Syahrullahil Muharram. Kemudian yang ketiga, kalau memang masih ada waktu, kita akan bahas tentang asbab ziyaratul iman wa nuqsanuhu. Tentang asbab ziyaratul iman wa nuqsanuhu, artinya sebab tambahnya iman dan juga berkurangnya iman. Yang terakhir tentang asbab ziyadah, adapun nuqsan belum kita bahas. Ikhwanul Bidin, azakumullah. Sebelum kita membahas tentang ta'asil, pada pekan yang lalu ada saya menyebutkan berkaitan dengan Imam Al-Fulani, dan ini artinya sabaqal lisan. Saya keliru ketika menyebutkan tentang Imam Al-Fulani. Jadi saya ingin menjelaskan bahwa Al-Imam Ibn Syekh Al-Imam Muhammad Nasrullah Al-Albani menyebutkan tentang bukunya Iqazil Himam, dan beliau memuji kitab itu dan dianjurkan kita untuk membaca kitab itu. Saya salah menyebutkan. Yang saya sebutkan penjelasan Al-Imam Ibn Qayyim, itu sabaqal lisan, dan itu biasa dalam tulisan atau dalam dakwah, kadang-kadang orang keliru dalam menyebutkannya. Karena antara Ibn Qayyim dengan Al-Fulani bedanya jauh. Ibn Qayyim di abad ke-7, Fulani abad ke-12. Maksudnya saya menyebutkan yaitu penjelasan Syekh Al-Albani. Jadi Imam Al-Albani menyebutkan tentang kitab Iqadul Himam Ulul Absar Lil Iqtidai Bi Sayyidil Muhajirin Wal Ansar. Kitabnya tebal, ini yang saya bawa ringkasannya. Iqadi Imamil Al-Albani Himami ulil absar liiqtida'i bi sayyidil muhajirin wal ansar wa tahdhirim an al ibtida' al sya'i' fil qura wal amsar min taqlidil madhahibi ma'al hamiyyati wal asabiyyati baina fuqaha'il a'sar. Yang ditulis oleh Syekh الإمام صالح بن محمد العمري الشهير بالفلاني. Beliau lahir tahun 1166 Hijriah dan wafat tahun 1218 Hijriah. Jadi Syekh Albani menganjurkan kepada talibul ilm untuk membaca kitab ini, Iqadhi Himami Ul-Afsar atau Iqadhu Himami Ul-Afsar, dianjurkan untuk membaca. Adapun yang pekan lalu saya sebutkan tentang Ibnu Qayyim memuji, itu salah. Jadi tolong dilarat dan juga nanti di apa rekamannya rojak juga diperbaiki itu, bahwa saya salah menyebut bahwa yang menganjurkan untuk membaca kitab ini adalah Syekh Al-Imam Al-Albani rahimahullah, karena bagus sekali penjelasannya. Jadi judulnya aja sudah panjang, ini menjelaskan kita diwajibkan untuk mengikuti Sayyidul Muhajir Ansar yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan melarang dari perbuatan bid'ah yang sudah berkembang di mana-mana, baik itu di desa maupun di kota-kota. Karena apa? Karena mereka mengikuti mazhab. Mengikuti mazhab dengan ta'assub, fanatik kepada mazhab di antara fuqaha, orang-orang ahli fikih di setiap zaman. Jadi ma'ruf ini Syekh Al-Fulani, dan dianjurkan kita untuk membaca. Beliau wafat tahun 1218 Hijriah. Ini yang pertama. Yang kedua, pada pekan yang lalu ada pertanyaan berkaitan dengan bagaimana kalau ada kaidah, yang kaidah ini dipakai untuk keadaan tertentu. Saya tahu maksudnya, seperti di saat yang pandemi ini sebagian orang ada tidak sholat ke masjid, kemudian masjid itu sapnya renggang. Nah, kenapa mereka lakukan demikian? Nah, mereka pakai kaidah. Kaidah untuk meninggalkan bahaya, bahwa bahaya itu harus dihilangi, ad-dararu yuzal, darul mafasid muqaddam wal jal masari atau yang lainnya. Ini semua kaidah. Kalau sudah ada dalil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan untuk ke masjid, kita wajib untuk ke masjid. Dan yang melakukan ke masjid ini bukan satu orang, yang sudah berjalan jutaan orang dan tidak ada apa-apa. Yang kedua, tentang masalah saf renggang juga digunakan kaidah. Padahal tentang saf, wajibnya merapatkan saf, saya sudah bawakan lebih dari 10 hadis. Sebenarnya hadisnya lebih dari 20. Saya bawakan waktu itu 2 pekan atau 3 pekan yang lalu. Itu ada 10 hadis. Dan itu bisa dengar juga videonya tentang itu. Nah, sekarang mereka tidak ke masjid dan juga tidak merapatkan saf. Alasannya apa? Alasan apa mereka? Qa'idah. Saya akan jelaskan penjelasan Al-Imam Al-Qayyim di dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in. I'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin, di juz yang ketiga, yang dita'liq dan ditahqiq dan ditakhrij oleh Syekh Abu Ubaidah Masyhur bin Hasan Al-Salman, terbitan Darul Ilmu Jauzi. Ini juz yang ketiga. Beliau mengatakan begini di dalam juz yang ketiga ini, kata beliau, kata Al-Imam Al-Muqayyim rahimahullah, amma an nuqa'ida qa'idatan wa naqulu hadha huwa al-aslu thumma naruddu sunnata li ajli mukhalafati tilka al-qa'idati fala'amrullahi lahadmu alfi qa'idatin lam yuassilha Allahu rasuluhu afradu alaina min raddi hadithin wahidin. Kata Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah, adapun kita membuat satu kaidah, kemudian kita katakan ini kaidah ini merupakan al-aslu. Kita katakan selain buat kaidah itu, kita katakan kaidah ini merupakan aslu, itu prinsip atau pondasi. Kemudian tsumma naruddu sunnata, kemudian kita menolak sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, li ajli mukhalafati tilqal qaidah, karena sunnah itu bertentangan dengan kaidah yang dibuat oleh para ulama. Kata Al-Imam Al-Qayyim, jadi kita menolak kata mereka Kemudian kita menolak sunnah karena sunnah itu menyelisih kaidah tersebut. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, fala amrullahi lahadmu alfi qa'idatin lam yu'assilha Allahu wa rasuluhu afradu alaina min radd hadithin wahidin. Demi Allah, menghancurkan 1000 kaidah, demi Allah menghancurkan 1000 kaidah yang tidak ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam lebih wajib atas kita daripada menolak satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kaidah 1000 kaidah, kalau bakal menolak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kita tolak hadis apa kaidah? Kaidah kita tolak. Yang menyuruh merapatkan saf siapa? Yang menyuruh merapatkan saf siapa? Rasulullah SAW. Kemudian orang buat kaidah untuk renggang itu dibuat kaidah oleh para masyayikh atau ulama. Demi Allah, kita menolak 1000 kaidah itu lebih baik daripada menolak hadis Nabi. Kalau nolak kaidah nggak ada resikonya, tapi kalau nolak hadis Nabi apa? Antum masih ingat pekan yang lalu penjelasan Imam Ahmad yang terakhir, kata Imam Ahmad mana? Man radda haditsan Nabi sallallahu alaihi wasallam fahuwa ala syafa halaka. Barang siapa yang menolak satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia berada di tepi jurang kebinasaan. Jadi enggak main-main. Orang yang menyalahi sunnah Rasulullah itu berat hukumannya di dunia dan juga di akhirat. Gitu. Ini harus perhatikan. Kemudian juga Al-Imam Ibnu Qayyim juga menjelaskan di dalam kitabnya juz yang ketiga ini juga tentang al-kalam ala amali ahli Madinah, tentang pembicaraan atas amal ahli Madinah. Maksudnya beliau membawakan di sini, apakah amal satu kota itu harus kita ikut? Beliau katakan tidak. Yang penting bagaimana orang itu berpegang kepada apa? Kepada sunnah. Ini panjang, saya kalau bacakan panjang benar ini. Artinya panjang, satu lembar ada beliau bawakan. Jadi yang kata beliau, bahwasanya yang jadi pokok itu, wa innamal hujjatu ittiba'u sunnah. Kan sekarang orang ukurannya, apa sekarang ini? Mekah, Madinah. Itu bukan ukuran dalam kebenaran. Ukurannya apa? Wa innamal hujjatu ittiba'u sunnah. Ini beliau bawakan nih penjelasan tentang bagaimana amal ahli Madinah, apakah kita harus ikut meskipun para sahabat sudah pindah ke Kufah, ke Basrah dan yang lainnya. Yang dipakai yang mana, yang punya dalilnya yang kita ikut. Ini harus kita pegang dalam kita beragama ini. Ini ta'sil gitu. Jangan kita ikut-ikutan. Kan taklid enggak boleh, sudah kita bahas pada pekan yang lalu. Kemudian selanjutnya saya akan bawakan penjelasan Syekh Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman At-Tamimi yang wafat tahun 1285 Hijriah di dalam kitabnya Fathul Majid Syarah Kitabut Tauhid. Beliau ini cucunya Syekh Muhammad bin Wahab. Karena sekarang ini orang ukurannya selalu kepada apa Saudi, ukurannya kepada negara mana? Saudi. Saya sudah bawakan penjelasan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab pada pekan yang lalu dalam kitabnya Al-Masail Al-Jahiliyah, bahwa kaidah yang besar yang dipegang oleh jahiliyah apa? Taklid. Itu merupakan qa'idatul kubra di jami'il kufar, kaidah yang besar bagi seluruh orang kafir, taklid. Sedangkan kita enggak boleh taklid. Kalau sudah ada dalil, ada sunnah, kita wajib apa? Ikut dalil, enggak boleh taklid. Syekh Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahumullah yang wafat tahun 1285 Hijri dalam kitabnya Fathul Majid di bab yang ke-37 atau bab yang ke-38, itu bab man ata'al ulama wal umara fi tahrimi ma halallahu au tahlili ma haramallah faqad ittakhadahum arbaban min dunillah. Barang siapa yang mentaati ulama dan umara dalam mengharamkan apa yang Allah halalkan atau menghalalkan apa yang Allah haramkan, maka dia telah menjadikan mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Kemudian beliau memberikan syara, kata beliau begini, waqad ammatil balwa bihadzal munkari khususan mimman yantasibu ilal ilmi nasabul habaila fi saddi anil akhdi bil kitab wa sunnah wa saddu an mutaba'atir rasuli sallallahu alaihi wasallam wa ta'dhimi amrihi wa nahyihi fa min dhalika qawluhum la yastadilu bil kitab wa sunnah ila al mujtahid wal ijtihad qad inqata'a wa yaqulu hadha alladhi qallatuhu a'lamu minka bil hadithi wa binasikhihi wa mansukhihi wa nahwi dhalik min aqwalit lati ghayatuha tarku mutaba'ati ar-rasuli sallallahu alaihi wasallam alladhi la yantiqu 'anil hawa wal i'timadu 'ala qawli man yajuzu 'alaihi al-khata' wa ghayruhu min al-a'immati yukhalifu wa yamna'u qawlahu bidalilin fama min imamin illa walladhi ma'ahu ba'dul 'ilmi la kullahu. فالواجب على كل مكلف إذا بلغه الدليل من كتاب الله وسنة رسوله وفهم معنى ذلك أن ينتهي إليه ويعمل به وإن خالفه من خالفه كما قال تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وقال تعالى أولم يخفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتر عليهم إن في ذلك رحمة وذكرى لقوم يؤمنون. وقد تقدم حكاية الإجماع على ذلك وبيان أن المقلد ليس من أهل العلم. Ini penting nih. أن المقلد ليس من أهل العلم. Ini dia beliau mengambil dari perkataan Al-Imam Nuqayyim di Alamul Muwaqqi'in. وقد حكى أيضا أبو عمر ابن عبد البر وغير الإجماع على ذلك. قلت ولا يخالف في ذلك إلا جهال المقلد لجهلهم بالكتاب والسنة ورغبتهم عنهما وهؤلاء وإن ظنوا أنهم قد اتبعوا الأئمة فإنهم في الحقيقة قد خالفوهم فإنهم في الحقيقة قد خالفوهم واتبعوا غير سبيلهم كما قدمنا من قول مالك والشافعي وأحمد. ولكن في كلام أحمد رحمه الله إشارة إلى أن التقليد قبل بلوغ الحجة لا يذم وإنما ينكر على من بلغته الحجة وخالفهم لقول إمام من الأئمة وذلك إنما ينشأ عن الإعراض أن تدبر كتاب الله وسنة رسوله والإقبال على كتب من تأخر والاستغناء بها عن الوحيين. وهذا يشبه ما وقع من أهل الكتاب الذين قال الله فيهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله كما سيأتي بيان ذلك في حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه. فيجب على من نصح نفسه إذا قرأ كتب العلماء ونظر فيها وعرف أقوالهم أن يعرضها على ما في الكتاب والسنة، فإن كل مجتهد من العلماء ومن تبعه وانتسب إلى مذهبه لابد أن يذكر دليله. والحق في المسألة واحد، والأئمة مثابون على اجتهادهم، فالمنصف يجعل النظر في كلامهم وتأمله طريقا إلى معرفة المسائل واستحضارها ذهنا وتمييزا للصواب من الخطأ بالأدلة التي يذكرها المستدلون، ويعرف بذلك من هو أسعد بالدليل من علماء فيتبعهم. Kata Syekh Abdul Rahman bin Hasan Al-Syekh yang wafat tahun 1285 Hijriah dalam kitabnya Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid, dan terjemahan ini ada di buku saya Syarah Kitab Tauhid di cetakan yang keempat di bab yang ke-38 halaman 377 sampai 379. Kata Syekh Abdul Rahman bin Hasan Al-Syekh, dan kemungkaran ini, perhatikan, kemungkaran ini maksudnya menolak hadis dengan pendapat ulama. Beliau menyebutkan bahwa ini termasuk apa? Mungkar. Waqad ammatil balwa bihadzal mungkar. Dan kemungkaran ini menolak hadis dengan pendapat ulama telah tersebar, khususnya di kalangan orang-orang yang menyerahkan diri kepada ilmu. Mereka membuat penghalang untuk menghalang-halangi manusia dari mengambil Alkitab dan As-Sunnah, dan mereka menghalang-halangi dari ittiba', mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dari mengagungkan perintah dan larangan beliau. Jadi kita harus perhatikan tuh, kalau sudah ada sunnah, kita wajib ikut dalam rangka mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam, dan juga mengagungkan perintah Allah dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kita diwajibkan oleh Allah untuk mengikuti siapa? Mengikuti Rasulullah SAW. Jadi mereka ini yang mengatakan harus mengikuti pendapat ulama, perhatikan, mereka yang mengatakan harus mengikuti pendapat ulama, mereka ini telah membuat penghalang untuk menghalangi manusia dari mengambil Alkitab dan As-Sunnah, dan mereka menghalang-halangi dari ittiba', mengikuti Nabi Muhammad SAW, dan dari mengagungkan perintah dan larangan beliau. Di antara cara mereka dalam menghalangi adalah dengan perkataan mereka tidak boleh berdalil dengan Alkitab dan Sunnah kecuali mujtahid, ahli ijtihad. Sedangkan ijtihad telah terputus, sudah tidak lagi. Ini perkataan yang batil. Atau perkataan mereka, ulama yang aku taklid kepadanya adalah lebih berilmu dari engkau dalam ilmu hadis, nasikh dan mansukhnya, dan perkataan-perkataan lain yang semisal itu, yang puncaknya, tujuannya dari perkataan mereka apa? Meninggalkan ittiba' kepada Rasulullah SAW. Padahal beliau tidak mengucapkan, artinya Rasulullah SAW tidak pernah mengucapkan menerawa nafsu beliau. Sebab Allah berfirman, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu, dalam surah An-Najm ayat 3. Dan beliau tidak berkata dari hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan oleh Allah. Mereka bersandar kepada perkataan ulama, yang ulama ini bisa salah, padahal ada imam yang lain yang menyelisihinya dan menolak pendapatnya dengan berdasarkan dalil. Maka tidak ada seorang imam pun, melainkan dia hanya memiliki sebagian ilmu, tidak semua ilmu dia miliki. Maka kewajiban seorang mukallaf, orang yang dibawani syariat, jika ada dalil dari kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW yang sampai kepada orang tersebut dan dia memahami maknanya, maka kewajiban dia untuk berhenti kepadanya dan mengamalkannya. Walaupun ada ulama yang menyelisihinya, setinggi apapun kedudukan ulama tersebut. Hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-A'raf ayat 3, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Ikutilah apa yang turunkan kepadamu dari Rabbmu, dan janganlah kalian mengikuti selain Allah sebagai pemimpin, sedikit sekali kamu mengambil pelajaran. Dan juga Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 51. Al-Ankabut ayat 51. Awalam yakfihim anna anzalna 'alaikal kitaba yutra 'alaihim inna fi dhalika la rahmatan wa dzikra liqaumin yu'minun. Apakah tidak cukup bagi mereka bahwa kami telah menurunkan kepadamu kitab Al-Qur'an yang dibacakan kepada mereka? Sungguh dalam Al-Qur'an itu terdapat rahmat yang besar dan pelajaran bagi orang yang beriman. Dan tidak ada yang menyelisih hal ini kecuali orang-orang bodoh yang suka taklid. Perhatikan ya, tidak ada yang menyelisih hal ini kecuali orang bodoh yang suka taklid. Karena mereka bodoh terhadap Alkitab dan As-Sunnah, dan mereka berpaling dari keduanya. Dan orang yang semacam ini, walaupun mereka menyangka bahwa mereka mengikuti para imam, pada hakikatnya mereka telah menyelisih para imam dan tidak menempuh jalan mereka, yaitu mengambil sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan perkataan para imam sudah saya bawakan pada pekan yang lalu. Akan tapi dalam perkataan Imam Ahmad rahimahullah, jadi Imam Ahmad pernah mengatakan, kata Imam Ahmad, wa qala Imam Ahmad, ajibtu liqaumin araful isnada wa sihhatahu yadhhabuna la ra'yi Sufyan wallahu ta'ala yaqul فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ أَمْرِي أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. أَتَدْرِي مَا الْفِتْنَةُ؟ الْفِتْنَةُ الشِّرْكُ. لَعَلَّهُ إِذَا رَدَّ بَعْضَ قَوْلِهِ أَنْ يَقَعَ فِي قَلْبِهِ شَيْءٌ مِنَ الزَّيْغِ فَيَهْلِكَ. Imam Ahmad berkata, dan ada di kitab Tauhid, berkata Imam Ahmad ini, dan di Fathul Majid juga ada, kata Imam Ahmad, aku merasa heran dengan orang-orang yang tahu tentang sanad hadis dan sahihnya, tetapi mereka justru mengikuti pendapatnya Sufyan. Jadi Sufyan ada dua, ada Sufyan bin Uyainah, ada Sufyan Ats-Tsauri. Dua-duanya ulama, yang satu tinggal di Mekah, yang satu di Kufah. Padahal Allah Ta'ala berfirman, maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul takut akan ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih, dalam surah An-Nur ayat 63. Tahukah engkau apa yang dimaksud dengan fitnah itu? Fitnah itu maksudnya adalah syirik. Bisa jadi apabila seorang melaksanakan sabda beliau, akan terjadi kesesatan dalam hatinya sehingga dia celaka. Saya lanjutkan perkataan Syekh Abdurrahman bin Hasan. Akan tapi dalam perkataan Imam Ahmad terdapat isyarat bahwa seorang yang taklid kepada ulama sebelum sampainya dalil, seorang yang taklid kepada ulama sebelum sampainya dalil kepadanya, maka tidak tercela. Kalau belum sampai dalil tidak tercela. Yang diingkari adalah orang yang telah sampai dalil kepadanya, kemudian dia menyelisihinya dikarenakan mengikuti pendapat seorang imam. Hal ini menyelisih dalil. Ini muncul dikarenakan karena mereka berpaling dari kitabullah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan mereka menghadap, artinya mereka membaca kitab-kitab ulama yang belakangan, serta merasa tidak butuh kepada dua wahyu. Apa dua wahyu? Al-Quran dan sunnah. Dan hal ini mirip dengan apa yang terjadi pada ahlul kitab yang Allah firmankan tentang mereka, ittakhadu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rakyat mereka sebagai Tuhan selain Allah. Jadi kalau dibawakan dalil nih, apa aja tentang wajibnya ke masjid, sahab rapat atau yang lain, mereka katakan ulama juga punya dalil. Ini orang yang lemah ini. Kok ngikutin ulama? Yang disuruh kita ikut apa? Dalil, bukan ulama. Yang ikut dalil. Jadi mereka ini karena baca kitab orang-orang yang belakangan dan tidak butuh kepada dua wahyu. Mereka ini mirip seperti yang Allah sebutkan tentang orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan orang alim mereka dan rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah. Ini perkataan, bukan perkataan saya. Perkataan siapa ini? Syekh Abdurrahman bin Hasan al-Syekh dalam Fathul Majid. Kemudian beliau lanjutkan begini. Kata beliau, rahimahullah, maka wajib atas seorang yang jujur terhadap dirinya jika dia membaca kitab-kitab para ulama dan melitinya serta memahami pendapat-pendapat mereka, maka hendaklah dia menimbangnya dengan apa yang terdapat dalam Alkitab dan As-Sunnah. Perkataan ulama harus ditimbang dengan Alkitab dan As-Sunnah. Karena sungguh setiap ulama mujtahid dan para pengikutnya serta orang-orang yang menisbatkan diri kepada mazhabnya, maka setiap dari mereka harus menyebutkan dalil yang dimilikinya. Mereka harus menyebutkan dalil yang mereka miliki. Kebenaran dalam masalah yang diperselisihkan adalah satu. Kebenaran itu hanya satu. Dan para imam diberi pahala atas ijtihad mereka. Maka orang yang jujur, dia menjadikan penelitian dan pembahasan terhadap perkataan-perkataan mereka para ulama sebagai jalan untuk mengetahui dan menghadirkan berbagai permasalahan yang diperselisihkan untuk nantinya membedakan yang benar dari yang salah dengan dalil-dalil yang disebutkan mereka. Dan dari situ dia akan mengetahui siapa ulama yang sesuai dengan dalil untuk kemudian dia ikuti. Ini semua berkaitan dengan wajibnya apa? Mengikuti apa? Dalil. Perhatikan. Nanti antum ulangi kepada penuntut ilmu ini, antum baca lagi nanti di rumah kitab tauhidnya dan juga Fathul Majidnya dibaca. Jadi antum cek lagi supaya jelas ini. Bab ini masalah-masalah kita beragama enggak main-main. Kita kalau ikut dalil kita akan selamat. Sekarang ini bahkan yang sudah lama ngaji bahkan ustadznya, kita ikut ulama. Kok ikut ulama bukan ikut dalil? Dalil yang kita ikut. Sekarang selanjutnya kita akan bahas pembahasan tentang keutamaan bulan Muharram. Karena kita berada di bulan Muharram dan di bulan artinya di bulan yang dimuliakan. Ada 4 bulan yang dimuliakan. Tentang keutamaan bulan Muharram, saya akan bawakan beberapa hadisnya. Bulan Muharram termasuk bulan-bulan yang haram. Allah berfirman dalam surah At-Taubah di ayat 36. Inna iddatash shuhuri 'indallahi 12 shahran fi kitabillah. Yawma khalaqas samawati wal arda minha arbatun hurum. Dzalika dinul qayyim. Fala tadrimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ada 12 bulan sebagaimana yang Allah telah tetapkan pada waktu Allah menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan yang haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi diri kamu dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah berserta orang-orang yang takwa. Dalam surah At-Taubah ayat 36. Dan juga berdasarkan hadis Nabi SAW dari sahabat Abu Bakrah radhiyallahu an, bahwa Nabi SAW bersabda, "Az-zamanu qad istadara kahayatihi yawma khalaqa Allahu samawati wal ard." Az-zamanu qad istadara kahayatihi yawma khalaqa Allahu samawati wal ard. السنة 12 شهرا منها أربعة حرم ثلاثة متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. Sesungguhnya masa itu berputar seperti keadaannya pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. Satu tahun dari 12 bulan yang diantaranya terdapat 4 bulan yang haram. 3 bulan berturut-turut yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Satunya lagi adalah bulan Rajab, yaitu bulannya suku Mudhar yang terletak di antara bulan Jumada, maksud Jumada Atsaniyah dan bulan Sya'ban. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Artinya Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an minha arbatul hurum. Ada 4 bulan yang haram dan Nabi menyebutkan 4 bulan yang haram itu adalah 3 berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Kemudian satu lagi Rajab. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, "Innallaha iftataha as-sanata bi syahri haram wa khatama bi syahri haram." فليس شهر في السنة بعد شهر رمضان أعظم عند الله من المحرم وكان يسمى شهر الله. Sesungguhnya Allah membuka awal tahun dengan bulan Muharram dan menutup akhir tahun dengan bulan Muharram. Allah membuka awal tahun dengan bulan haram dan Allah menutup akhir tahun dengan bulan haram. Artinya ditutup awal tahun dengan bulan haram yaitu Muharram, menutup akhir tahun dengan bulan haram yaitu Dzulhijjah. Tidak ada bulan yang lebih agung di sisi Allah setelah bulan Ramadan melainkan bulan Muharram, dan bulan ini dinamakan dengan Syahrullah, bulan Allah. Dan Nabi menyebutkan juga demikian, Syahrullahil Muharram, bulan Allah Muharram itu. Yang kedua, bulan Muharram disandarkan kepada nama Allah. Jadi yang pertama tadi bulan Muharram termasuk bulan-bulan haram. Yang kedua, bulan Muharram disandarkan kepada nama Allah, disebutkan dengan kalimat Syahrullahil Muharram. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Afdhalus siyami ba'da Ramadan Syahrullahil Muharram." Puasa yang paling utama setelah puasa bulan Ramadan adalah puasa pada Syahrullah, yaitu bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Kata Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah, kata beliau, Nabi SAW menyebutkan nama Muharram dengan Syahrullah, bulan Allah. Penyandaran bulan ini pada nama Allah Ta'ala menunjukkan keutamaan dan kemuliaan bulan ini, sebab Allah SWT tidaklah akan menyandarkan sesuatu kepada dirinya kecuali pada makhluknya yang istimewa. Ini dalam kitabnya Lata'iful Ma'arif. Lata'iful Ma'arif. Yang ketiga, berpuasa di bulan Muharram adalah seutama-utama puasa setelah puasa di bulan Ramadan. Yang ketiga, berpuasa di bulan Muharram adalah seutama-utama puasa setelah puasa di bulan Ramadan. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram wa afdhalus salati ba'dal fariidati salatul lail. Puasa yang paling utama setelah puasa bulan Ramadan adalah puasa pada syahrullah, yaitu bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Dan seutama-utama salat setelah salat yang wajib adalah salat malam. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Jadi maksudnya seutama-utama bulan di mana seorang hamba bersungguh-sungguh secara total dalam ibadah mendekatkan kepada Allah dengan amal-amal yang wajib dan amal-amal yang sunnah sesudah bulan Ramadan adalah bulan Muharram. Dan sebagian amal ketaatan ada yang lebih utama daripada yang lainnya, seperti puasa atau hari, seperti tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah lebih utama dari bulan-bulan yang lain. Tanggal 1 sampai bab Nabi menyebutkannya demikian. Kalau untuk kita melakukan amal soleh, maka yang paling utama 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Tapi di bulan Muharram juga punya keutamaan karena Nabi menyebutkan demikian sallallahu alaihi wasallam, dengan melakukan amal-amal soleh, dan diantaranya dengan puasa. Nanti saya akan sebutkan tentang amal-amal di bulan Muharram. Sekarang kita masuk pada amal-amal di bulan Muharram. Yang pertama, yaitu dianjurkan banyak berpuasa di bulan ini, syahrullah Muharram. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW, afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrul Muharram. Jadi puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan itu syahrullah Muharram. Jadi kita utama puasa di bulan ini, atau bulan Muharram. Bisa puasa Daud, bisa juga puasa Senin Kemis. Tapi yang penting nanti ada puasa, yaitu puasa Tasu'a dan Asyura. Itu yang penting yang untuk perhatikan. Syekhul Islam menjelaskan tentang hadis ini. Kata beliau, inilah puasa yang paling utama bagi orang yang hanya memperbanyak puasa pada bulan ini saja. Sedangkan bagi orang yang telah terbiasa berpuasa di bulan-bulan lainnya, maka yang paling utama baginya adalah puasa Daud. Ini dalam kitab Siyam min Syarh al-Umdah, di juz yang kedua, oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Yang kedua, berpuasa pada tanggal 9 dan 10. Jadi kalau tadi sebulan bisa kita lakukan apa puasa Daud, ya, atau juga ada orang mengganti puasa di bulan itu. Tapi yang paling pokok tanggal 9 dan 10 Muharram. Puasa pada tanggal 9 Muharram disunahkan sebagai bentuk meneladani petunjuk Nabi SAW. Hal ini berdasarkan riwayat dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau berkata, حين صام رسول الله يوم عاشوراء وأمر بصيامه قالوا يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع قال فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. Tatkala Rasulullah berpuasa pada hari Asyura, tanggal 10 Muharram, dan memerintahkan para sahabat untuk berpuasa, para sahabat berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya hari ini diagungkan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Maka Rasulullah SAW bersabda, jika tiba tahun depan insyaAllah, maka kita akan berpuasa pada tanggal 9 Muharram, yaitu Tasu'a. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, namun sebelum tiba tahun depan, Rasulullah SAW telah wafat. Hadis ini sahih, riwayat Muslim, Abu Daud, Baihaqi dan Tabrani. Adapun puasa Asyura, ini banyak hadisnya. Tanggal 10 Muharram ada beberapa hadis. Bahkan sebelum turunnya ayat tentang wajibnya puasa Ramadan, diwajibkan puasa tanggal 10 Muharram. Setelah turun ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus-shiyamu kama kutiba 'alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun, maka Nabi menyebutkan tentang puasa Asyura, inna Asyura yaumun min ayyamillah faman syaa'a shamahu wa man syaa'a tarakahu. Sungguhnya Asyura itu termasuk dari hari-hari Allah, maka barang siapa yang ingin puasa pada hari itu, maka berpuasalah, barang siapa yang tidak puasa, maka boleh meninggalkannya. Ini riwayat Imam Ahmad, Muslim, Abu Dawud, dan Ibnu Khuzaimah. Dan puasa ini, puasa Muharram ini, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ma ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yataharra siyama yaumin faddalahu ala ghairi illa hadzal yaum yaum asyura wa hadha syahr yani syahr ramadan. Aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar memperhatikan dan menyengaja untuk berpuasa yang beliau utamakan daripada puasa pada hari ini, itu hari Asyura dan puasa bulan Ramadan. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian keutamaan puasa di hari Asyura ini, hari Asyura termasuk dari hari-hari Allah Ta'ala. Dan puasa Asyura menebus dosa setahun yang lalu. Asyura itu menebus dosa setahun yang lalu. Sebagaimana disebutkan dari hadis Abu Qatadah radhiyallahu an, bahwa Nabi SAW pernah ditanya tentang puasa di hari Asyura, tanggal 10 Muharram. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, yukafir sanatal madhiyah, menghapuskan dosa setahun yang lalu. Kalau untuk Arafah, menghapuskan dosa 2 tahun, yukafir sanatal madhiyah wal baqiyah. Kalau Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun akan datang. Tapi untuk Asyura tanggal 10 Muharram itu, menghapuskan dosa setahun yang lalu, yukafir sanatal madhiyah. Kemudian puasa Asyura juga ada termasuk puasa yang paling utama. Kemudian untuk di bulan ini, antum perhatikan, di bulan Muharram ini Allah menyebutkan di dalam ayatnya, fala tadzlimu fiina anfusakum, janganlah kalian menzalimi diri kalian. Artinya menunjukkan bahwa di bulan ini tidak boleh seorang menzalimi dirinya. Allah menyebutkan, fala tadzlimu fiihinna anfusakum, janganlah kamu menzalimi diri kalian. Menzalimi diri dengan apa? Dengan berbuat dosa dan maksiat. Kemudian menzalimi diri tidak boleh, juga menzalimi orang lain juga enggak boleh. Jadi Allah SWT telah mengkhususkan bulan ini untuk memberi peringatan agar manusia tidak berbuat zalim. Padahal berbuat zalim telah jelas larangannya, kapan pun dimanapun tetap tidak boleh. Tapi untuk bulan ini tidak boleh, supaya manusia berhati-hati, jangan sampai mereka tergelincir dari perbuatan zalim, baik terhadap diri sendiri maupun berbuat zalim kepada orang lain. Karena zalim ini perbuatan dosa besar. Bahkan Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, ittaqu dzulma fa inna dzulma dzulumatu yaumil qiyamah. Hati-hati kalian yang berbuat zalim, karena zalim itu merupakan kegelapan nanti pada hari kiamat. Hadis sahih riwayat Muslim. Jadi kita hati-hati, jangan sampai kita melakukan kezaliman kepada orang lain. Bentuknya apa aja? Apakah mencaci maki, apakah melaknat, apakah memukul, atau juga mengambil hak orang lain atau yang lainnya. Itu hati-hati. Di samping kita juga jangan sampai jatuh dalam perbuatan dosa-dosa besar. Ini zalim. Zalim itu kalau kita lihat dibagi oleh para ulama menjadi 3. Yang pertama, zalim kepada Allah dengan berbuat syirik. Yang kedua, zalim kepada diri sendiri dengan berbuat dosa dan maksiat. Yang ketiga, zalim kepada orang lain. Yang pertama, zalim kepada Allah dengan berbuat syirik. Karena Allah menyebutkan bahwa syirik itu kezaliman yang paling besar. Inna syirka la dzulmun adzim. Syirik itu kezaliman yang amat besar. Jadi enggak ada di muka bumi kezaliman yang paling zalim melainkan syirik. Jangan sampai kita berbuat syirik. Dan dosa besar yang paling besar. Itu ada suara HP itu. Matikan. Tadi sudah diumumkan. Antum kalau bawa HP, antum gak usah ikut ngaji lagi. Jangan datang ke tempat ini. Saya ulangi lagi, enggak boleh berbuat zalim, karena zalim itu merupakan kezaliman dan kegelapan di hari kiamat. Dan syirik merupakan kezaliman yang paling besar. Itu yang pertama. Yang kedua, zalim kepada diri sendiri dengan berbuat dosa dan maksiat. Zalim kepada diri sendiri yaitu berbuat dosa dan maksiat. Ini hati-hati. Karena Allah menegaskan jelas dalam surah At-Taubah ayat 36 ini, fala tadzlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian menzalimi diri kalian dalam bulan-bulan yang haram itu, di 4 bulan itu. Maka dilarang perang di bulan itu, atau orang jahiliyah enggak berani untuk perang di bulan itu. Enggak boleh ada perang di bulan itu. Di 4 bulan itu. Dan kita juga hati-hati dari perbuatan zalim. Yang ketiga, zalim kepada orang lain. Apakah mencaci maki, memfitnah, memukul, mengambil barangnya, atau antum berjanji utang yang harus bayar, antum enggak bayar, ini zalim kepada orang lain. Dan kita hati-hati dari doanya orang yang dizalimi. Meskipun dia orang jahat, kalau umpamanya kita zalim kepada orang itu, artinya dia orang kafir, kita berbuat zalim, dia berdoa, makbul doanya. Kata Nabi, ittaqi da'watal mazlum wa in kana kafiran. Hati-hati kepada orang yang zalim meskipun dia kafir. Hati-hati, karena doanya makbul. Makanya hati-hati, jangan kita berbuat kezaliman. Yang terbanyak kita memperbanyak ketaatan. Dengan apa? Ya dengan puasa tadi, tanggal 9, 10, kemudian juga dengan kita melaksanakan amal-amal soleh. Seperti sholat, yang 5 waktu, sholat sunnah, rawatibnya, sholat malam. Karena afdhalus shalah ba'dal fardhah, sholatul lail. Sholat yang paling utama, sesuatu yang wajib, sholat malam. Jangan tinggalkan untuk sholat malam. Kemudian juga membaca Al-Quran. Saya sudah sampaikan beberapa hadis. Minimal seorang muslim itu menghatamkan Quran itu, kata Nabi SAW, berapa hari? 1 bulan, kata Nabi SAW. Berarti dia baca sehari berapa juz? 1 juz. Kalau bisa lagi 20 hari, berarti 1,5 juz setiap hari. Kalau bisa lagi 10 hari, berarti 3 juz dia baca setiap hari. Kalau bisa lagi sepekan, berarti 4 juz dia baca. Itu hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, antum usahakan tuh baca Al-Qur'an. Kemudian memperbanyak zikir, zikir perbanyak itu. Zikir pagi, sore, zikir yang bebas antum baca. Kemudian juga antum baca buku-buku yang bermanfaat. Kemudian memperbanyak sedekah. Ini perbuatan baik. Tapi semua lakukan dengan ikhlas. Jangan riya. Jangan pamer. Dan juga tadi saya bicara soal masalah tentang puasa, tasu'a dan asyura. Semua masing-masing, berbuka masing-masing. Jangan sekarang antum cari donasi lagi. Donasi buat buka puasa. Enggak ada di zaman Nabi itu orang sibuk dengan donasi, enggak ada. Masing-masing, kehidupan mereka lebih susah, lebih susah, lebih susah dari kita sekarang ini. Sampai mereka cuma punya berapa butir kurma. Tapi enggak ada minta-minta. Dan sekarang kita sibuk dengan yang seperti itu. Antum sibukkan dengan diri antum, dengan keluarga antum. Udah, jangan sibukkan orang lain. Ada ngadakan buka bersama lagi, asyura dan segala macam. Jangan bikin sesuatu yang baru dalam agama ini, jangan. Di zaman Nabi tidak ada yang kita lakukan. Yang kita lakukan. Kecuali kalau memang seperti Ramadan, kita ada kajian di Ramadan itu. Memang sore kajiannya. Ya karena sampai maghrib ya buka di situ. Tapi sengaja ngadakan buka bersama atau cari dana buat ngasih orang pinggir jalan juga enggak benar. Banyak sekarang orang nilai orang-orang hizbiyin Ramadan itu bikin makanan bagi pinggir jalan. Siapa yang pinggir jalan, kita enggak tahu orang itu. Pakai mobil, pakai motor, dia puasa atau enggak, dia bagaimana? Kok antum sibuk dengan seperti itu? Ini kan buang-buang waktu. Asal antum sibukkan dengan baca Quran, berzikir, berdoa. Istri antum juga antum perhatikan, anak antum perhatikan, kan manfaat seperti itu. Jadi sekarang ini sudah semua apa-apa donasi, sumbangan, sedekah. Itu apa antum enggak malu? Itu kan merusak nama pribadi kita, merusak nama dakwah, merusak meskipun buat orang lain. Antum merusak, minta-minta itu menghinakan diri pada siapa? Menghinakan diri pada manusia, enggak boleh. Kita wajib menghinakan diri kita hanya kepada Allah. Ibadahnya dikatakan ghayatul dzul ma ghayatul hub. Puncaknya kehinaan hanya kepada Allah dan puncaknya kecintaan hanya kepada Allah. jangan menghinakan diri pada manusia. Perhatikan tuh. Minta-minta orang enggak mau diminta-minta. Kalau dia mau sedekah, biarkan dia sedekah. Jangan antum sibuk dengan donasi, dengan sumbangan. Akan ditanya pada hari kiamat nanti. Uang itu kemana nanti? Kan pasti ada lebihnya itu. Uang-uang itu. Kemana? Atau antum enggak berat nanti hari kiamat. Dan fitnah yang paling besar umat Islam apa? Harta. Innalikulli umatin fitnah wa fitnatu umati al-mal. Setiap umat punya fitnah. Fitnah umatku masalah harta. Hati-hati antum. Sudah banyak ini yang kena fitnah. Bukan orang awam. Bukan pelajar aja, ustaz-ustaz banyak yang kena fitnah masalah ini. Antum jangan mulai antum. Antum sibuk dengan ibadah kepada Allah. Jangan minta-minta. Jangan mengadakan buka bersama, sedekah. Antum sudah masing-masing. Orang juga tahu kemana dia mau sedekah, juga orang tahu. Gitu. Sekarang ini sudah sibuk. Kalau sudah seperti itu antum buka, akalkan terus tuh. Minta-minta pada manusia. Enggak berhenti, sampai mati. Gitu. Udah terbukti. Udah banyak yang seperti itu. Udah ratusan orang nih yang katanya menamakan dakwah. Udah banyak yang meninggal. Ya itu kerjaannya. Minta-minta. Enggak bagus. Sudah bagus. Gitu. Kalau antum juga mau bantu orang, diam. Tutup mulut. Datang ke rumahnya, bawa tuh makanan. Enggak usah ribut dengan orang lain. Al-akhfiya. Jadi orang yang tersembunyi. Hatta tangan kiri enggak tahu yang disimpan tangan. Bukan sekarang sibuk dengan media sosial segala macam. Dengan sumbangan-sumbangan. Itu menghinakan diri pada siapa? Pada manusia. Orang yang suka minta-minta itu enggak ada mukanya di hari kiamat nanti. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari, la yazalu rajulu yas'alu an-nasa hatta ya'ti yaumul qiyamah wa laysa fi wajhi muz'atul rahmin. Tetaplah seorang senantiasa minta-minta pada manusia sehingga di hari kiamat enggak ada lagi mukanya. Tengkorak yang datang di hari kiamat nanti. Itu hadis sahih riwayat Bukhari. Jangan diperhatikan tuh. Jadi puasa tetap puasa kita. Masing-masing kita anjurkan istri kita, anak kita puasa sudah. Saudara kita puasa. Tapi jangan sibuk dengan donasi, jangan. Insya Allah mereka pasti makan. Iya enggak? Pasti makan meskipun dengan sebutir kurma. Ada sahabat makan sebutir kurma. Gitu. Bukan sibuk dengan sekarang. Macam. Kalau antum carikan buat orang lain, apa yang lain juga antum carikan. Ini berapa juta orang yang puasa? Iya. Jadi antum enggak bakal sanggup untuk mencari dana untuk semua orang, akan sanggup. Yang penting buat apa? Antum sendiri sudah. Bagaimana antum mencari nafkah buat istri antum, anak antum, memberikan makan buat mereka. Udah. Kalau saudara antum yang miskin, antum datang, antum berikan. Sudah. Itu yang paling penting. Tapi sibuk dengan orang lain. Ini seperti sekarang. Akhirnya apa? Dia nggak bisa, nggak belajar, nggak baca Quran, nggak zikir, nggak berdoa, nggak sibuk dia memperhatikan pendidik istri anaknya. Enggak. Sibuk apa? Sibuk apa? Donasi. Itu kalau udah begitu dibuka, terus tuh setan bisikin lagi. Una ada lagi orang kaya loh. Baru ikut kajian, datengin tuh. Dan subhanallah, itu bikin malu, benar bikin malu itu. Mesti ada orang kaya ikut ngaji, diincar oleh dia, didatengin ke rumahnya. Jadi bukan bagaimana ngajak orang kembali kepada Quran, Sunnah, la fahmi salah, bagaimana menuntut ilmu. Sekarang sibuk nyari duitnya orang. Enggak boleh dalam Islam seperti itu. Dan itu aib, gitu. Sampai orang kaya ada yang ngandu juga. Saya jadi gerah ini masuk ke salah dimintain duit terus. Jadi. Nah, itu kan bikin malu. Ini kejadian loh. Ini wake. Gitu. Sekarang kita lanjutkan. Tentang di Asyura ini, di bulan Muharram ini ada bid'ah-bid'ah yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Yang pertama di antara bid'ah di bulan Muharram, yaitu keyakinan bahwa bulan Muharram adalah bulan keramat. Keyakinan bahwa bulan Muharram adalah bulan keramat. Banyak orang meyakini bulan Muharram ini bulan keramat. Sehingga diantara mereka gak mau menikahkan anaknya di bulan ini. Karena takut membawa sial. Atau yang lainnya. Sedangkan dalam Islam gak ada sial ini menganggap sial yang suatu. Kata Nabi SAW, al-tiyaratu syirkun, al-tiyaratu syirkun, al-tiyaratu syirkun. Ada di buku syarah akidah ini. Tentang hadisnya. Tiara itu ada syirik. Tiara itu syirik. Menggafsir langsung sesuatu. Yang kedua, di antara bid'ah bulan Muharram, peringatan tahun baru Hijriah. Ini enggak ada. Peringatan tahun baru Hijriah ini enggak ada. Awal tahun, orang sibuk dengan perayaan-perayaan, enggak ada Islam. Kalau seandainya itu baik, mestinya Nabi dan sahabat sudah lakukan. Kalau dikatakan kan itu penanggalan hijriah dimulai setelah wafatnya Nabi pada masa khalifah siapa? Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tapi Umar mengadakan enggak? Enggak. Lau kana khairan la sabaquna ilaihi. Kalau itu baik, mereka sudah lebih dahulu untuk melakukannya. Jadi enggak ada perayaan itu. Apakah perayaan tahun baru hijriah atau Masehi atau yang enggak ada dalam Islam. Kemudian yang ketiga, menghidupkan malam pertama bulan Muharram secara khusus dengan beribadah. Jadi tidak ada keutamaan sama sekali pada malam pertama bulan Muharram, karena tidak ada asar yang sahih maupun yang dhaif tentang ini. Jadi menghidupkan malam pertama bulan Muharram secara khusus ini bid'ah ini. Yang keempat, puasa awal tahun baru hijriah. Puasa di awal tahunnya. Kalau puasa tanggal 9, 10 Muharram, ya masyru', disyariatkan. Tapi ya, awal tahun sengaja enggak ada. Jadi tentang puasa tanggal 9 dan 10, anda perhatikan, ya. Karena Nabi sudah sebutkan bahwa Nabi akan puasa tahun depan, tapi Nabi meninggal dunia belum sempat puasa. Para ulama menjelaskan bahwa ini masyru'. Jadi kalau kita mau puasa tanggal 9, enggak ada masalah, karena Nabi sudah menyebutkan sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Yang disyariatkan benar tanggal 10 itu. Adapun riwayat yang menyebutkan tanggal 11, ada riwayat Imam Ahmad tapi dhaif hadisnya. Disuruh kita menyalahi orang-orang Yahudi dalam puasa tanggal 9, 10 dan 11. Ini dhaif riwayatnya. Karena dhaif enggak bisa dijadikan sebagai hujjah. Kalau sudah dhaif hadisnya enggak bisa dijadikan hujjah. Ini masalah kaitan dengan masalah apa ini? Ibadah. Kalau ibadah kembali kepada apa? Dalil yang sahih. Kalau dia mengatakan ada pendapat ulama, bisa enggak diterima pendapat ulama? Tidak. Kalau hadisnya dhaif tanggal 11 Muharram itu enggak ada nas, bagi berarti kita puasa tanggal 9 dan 10. Yang paling utama tanggal berapanya? 10-nya. Kalau tanggal 9 enggak puasa enggak apa-apa, tapi yang penting perhatikan tanggal 10-nya karena menghapuskan dosa setahun yang lalu. Dan Nabi sangat menganjurkan orang berpuasa tanggal 10 Muharram. Untuk tanggal 11 tidak ada riwayat dhaif. Memang ada pendapat ulama, enggak bisa kita terima pendapat ulama. Kita dalam agama harus dengan dalil dan dalilnya harus sahih. Perhatikan itu. Kalau umpamanya kurang, tidak sahih, hasan, bisa dipakai sebagai hujjah. Tapi kalau dhaif enggak boleh kita pakai. Kemudian yang kelima, doa awal dan doa akhir tahun. Jadi awal tahun, akhir tahun, ini enggak ada dalam Islam. Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullah dalam kitabnya Tashihud Du'a, beliau mengatakan tidak ada satupun doa atau zikir dalam syariat ini untuk awal tahun, baik hari pertama maupun pada malam pertama bulan Muharram. Orang-orang zaman sekarang telah banyak membuat bid'ah berupa doa, zikir atau saling mengucapkan selamat sebagaimana puasa di awal tahun, menghidupkan malam pertama di bulan Muharram dengan salat, berzikir atau berdoa, berpuasa di akhir tahun dan sebagainya. Semua ini tidak ada dalil sama sekali dari Quran dan Sunnah dalam kitab Tashihud Du'a oleh Syekh Bakar bin Abdul Abu Zaid. Yang keenam, salat Asyura yang ma'ruf dari zaman Nabi SAW, yaitu puasa Asyura. Belakangan tambah lagi salat Asyura namanya. Allahumma musta'an. Jadi banyak orang mengususkan hari Asyura untuk mengerjakan salat yang dikenal dengan salat Asyura. Salat Asyura adalah salat 4 rakaat kata mereka. Ini semuanya dari perawinya, semuanya perawinya kadzab dan wadda. Itu. Pendusta dan tukang memasukkan hadis. Jadi salat Asyura kata mereka ini perawinya kadzab ini. Dan wadda adalah salatnya 4 rakaat yang dikerjakan antara zuhur dan asar. Di setiap rakaat membaca surah Al-Fatihah sekali, lalu baca ayat kursi 10 kali, surat Al-Ikhlas 10 kali, surah Al-Falaq dan surah An-Nas 5 kali. Apabila selesai, salam, istighfar 70 kali. Ini perbuatan beda. Dibawakan oleh Imam Asy-Syaukani dalam kitabnya Al-Fawaidul Majmu'ah fil Ahadits Al-Mawdu'ah. Jadi kumpulan hadis maudhu' gitu. Dibawakan oleh Imam Syaukani dalam kitabnya Al-Fawaidul Majmu'ah fil Ahadits. Jadi beliau membawakan ini untuk menjelaskan Imam Syaukani dari Imam Ahlussunnah. Imam Syaukani di abad ke-12 Hijriah beliau. Beliau membawakan riwayat-riwayat yang maudhu yang dikerjakan oleh sebagian kaum muslimin. Nah, di antaranya beliau penulis kitab Nail Autor, Imam Syaukani ini. Kemudian yang ketujuh, jadi soal Asyura enggak ada. Yang ketujuh, doa Asyura. Allah musta'an. Jadi ada doa Asyura yang mereka bikin. Itu apa? Baca hasbiyallah wa ni'mal wakilin nasir. Hasbiyallah wa ni'mal wakilin nasir sebanyak 70 kali. Maka Allah akan menjaga dari kejelekan hari itu. Ini tidak ada asalnya dari Nabi. Ini riwayat yang maudhu ini. Kemudian yang ke-8 sekarang. Menurut cerita orang-orang kadzab di sini, para pendusta, ini sebagian sufi, orang-orang sufi mengatakan barang siapa yang baca ini, hasbiyallahu wa ni'mal wakil an-nasir 70 kali, maka dia tidak akan mati tahun itu. Wah, ini dibutuhkan nih mas sekarang ini. Ya. Karena orang pada takut mati sekarang ini. Bukan hanya orang awam, termasuk ustaz-ustaz takut mati ya. Sampai enggak ke masjid gitu. Ya, sampai sapnya renggang karena takut mati. Allahu musta'an. Ini semua enggak benar ini. Ini perawinya semuanya kadzab. Wadhdha'. Dan ini dibawakan oleh beberapa orang yang memang dia biasa membuat doa-doa yang dari hadis-hadis yang palsu. Yang ke-8, memperingati wafatnya Husain bin Ali radhiyallahu anhuma. Ini dilakukan oleh orang-orang Syiah Rafidah. Kaum Syiah setiap tahun mengadakan upacara ratapan dan kesedihan dengan turun ke jalan-jalan dalam rangka mengenang wafatnya Husain radhiyallahu anhu. Mereka dengan berpakaian serba hitam memukul wajah, dada, punggung mereka sendiri sampai menyobek kain, menangis, berteriak histeris sambil menyeru ya Husain, ya Husain. Jadi Husain sudah dijadikan oleh mereka sebagai Tuhan. Sekarang Jadul Husain siapa? Jadul Husain siapa? Rasulullah SAW. Jidinya Husain yaitu Rasulullah SAW. Sekarang lebih mulia mana Rasulullah dengan Husain? Rasulullah. Kalau akal yang waras, karena mereka rata-rata Syiah ini enggak waras. Kalau akal yang waras, kan Rasulullah jidnya yang paling utama, disebutkan oleh Allah tentang keutamaannya dan Nabi menyebutkan Rasul keutamaan. Sekarang waktunya meninggal, ada enggak yang menghormati peringatan meninggalnya Nabi? Enggak ada. Bapaknya sekarang Ali lebih utama dari siapa? Dari Husain. Lebih utama, yes, Ali radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu, lebih utama dari Husain. Tapi enggak ada ketika meninggal, Ali meninggal dibunuh, Husain juga meninggal dibunuh. Ada enggak peringatan untuk Ali bin Abi Thalib? Enggak ada. Ini perbuatan mereka, perbuatan apa? Ghulu. Berlebih-lebihan. Dan ini membinasakan orang-orang sebelum kalian, kata Nabi. Iyakum wal ghuluwa fid din. Fa inna ahlaka man kana qablakum al ghuluwa fid din. Hati-hati kamu dari sifat gulu. Kalau gulu membinasakan orang sebelum kalian. Dan juga kalau pakai akal yang waras, kalau umpamanya di hari ini orang apa memperingati meninggalnya Husain dengan memukul dada baju sampai pakai pedang dia, pakai pisau, sampai anak kecil juga lakukan demikian. Karena kalau ada orang kafir pengen masuk Islam, mau enggak dia masuk Islam? Enggak mau. Ini pakai akal yang waras ini. Orang kafir lihat, ya Allah, kok Islam begitu ya? Islam seperti itu, gak mungkin. Islam agama yang indah, gak mungkin Islam mengajarkan untuk memotorkan diri sendiri, gak mungkin. Sampai memukul dada, sampai juga mencacati dadanya dengan pisau, dengan pedang, sampai ada yang mati. Nah, ini kan gak, bu, bukan dari ajaran Islam. Ini perlakuan dari Syiah Rafidah. Kata Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, kata beliau, adapun menjadikan hari Asyura sebagai hari kesedihan seperti yang dilakukan oleh kaum Rafidah disebabkan terbunuhnya Husain bin Ali, maka hal itu termasuk perbuatan orang-orang yang sesat amalannya di dunia dan juga sesat nanti di akhirat. Mereka mengira bahwa dirinya telah berbuat baik. Allah SWT dan Rasulnya SAW tidak pernah memerintahkan agar hari musibah dan wafatnya para nabi dijadikan sebagai hari ratapan. Lantas bagaimana dengan manusia selain mereka? Tidak pernah ada nabi-nabi dan rasul-rasul hari kematiannya dijadikan ratapan, tidak pernah ada. Dari 124 ribu nabi, 313 rasul, tidak ada yang dirayakan sebagai ratapan. Kok ini cuma Husain bin Ali dirayakan? Meskipun Husain adalah ahlu jannah, ahli surga. Tapi merayakan seperti ini bukan dari Islam. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kata beliau, karena peristiwa pembunuhan Husain tersebut, setan membisikkan kepada manusia untuk membuat dua bid'ah. Yaitu bid'ah bersedih dan bid'ah berkabung pada hari Asyura dengan memukul wajah, berteriak-teriak, menangis, menyiksa diri dan sebagainya. Hal ini menyebabkan mereka menghina para salaf, melaknat mereka dan memasukkan orang-orang yang tidak berdosa ke dalam golongan yang berdosa. Hingga mereka mencela orang-orang yang pertama masuk Islam, as-sabiqun awwalun. Dalam ritual tersebut dibacakan sejarah peperangan yang kebanyakan adalah cerita dusta. Tujuan dari pengadaan ritual tersebut adalah untuk membuka pintu fitnah dan perpecahan di antara umat. Sungguh kaum muslimin sepakat bahwa ritual itu bukanlah suatu hal yang wajib atau sunnah. Bahkan ritual meratap dan bersedih dalam musibah merupakan perbuatan yang sangat diharamkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Minhajus Sunnah An-Nabawiyah di juz yang keempat. Kemudian yang kesembilan, kalau tadi peringatan duka cita ya wafatnya Husain. Sekarang peringatan hari sukacita. Kalau tadi duka, sekarang suka. Dengan apa? Dengan bergembira. Seperti mengadakan perayaan di tanggal 10 Muharram di Asyura. Kalau tadi mereka bersedih tanggal 10 Muharram dengan memukul-mukul wajah, melukai dirinya. Kalau ini bergembira. Kalau tadi Syiah, ini yang kedua, Nawasib yang mengadakan. Yang mengadakan ini adalah kelompok Nawasib yang juga fanatik kepada Husain. Kelompok Nawasib adalah merupakan kelompok yang kebanyakan anggotanya berasal dari firqah Khawarij. Itu kelompok bid'ah pertama yang keluar dari jamaah kaum muslimin. Kelompok Nawasib juga berani mengkafirkan sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu an. Juga mengkafirkan jamaah yang lainnya berserta para ulama. Di dalam kitab Al-Milal wa Nihal karya Imam Syahrastani. Kemudian Syekhul Islam mengatakan dalam majmu' fatwanya di juz yang ke-25, kata beliau begini, adapun orang-orang bodoh, yaitu orang-orang membalas kerusakan dengan kerusakan, membalas kebohongan dengan kebohongan, dan membalas kejahatan dengan kejahatan, serta membalas bid'ah dengan bid'ah, kemudian mereka mengadakan tradisi sukacita dan bersenang-senang pada hari Asyura seperti mereka berpesta pora, berhias warna-warni, menghamburkan nafkah bagi sanak keluarga, memasak makanan yang tidak seperti biasanya sebagaimana dilakukan pada hari raya dan musim-musim tertentu, sehingga mereka menjadikan hari Asyura sebagai hari raya serta hari berbahagia. Ini perbuatan yang bid'ah ya. Di kita ada diadakan hari anak yatim, perayaan hari anak yatim tanggal 10 Muharram. Enggak ada dalam Islam perayaan hari anak yatim. Kalau mau berbuat baik pada anak yatim, kenapa harus Asyura? Tiap hari berbuat baik pada anak yatim. Kok hanya tanggal 10 pakai bubur merah, bubur putih? Enggak dalam Islam. Ini bid'ah yang ada ini. Dan di Indonesia ini ada juga ritual-ritual yang lain yang juga bid'ah. Seperti apa? Ngalap berkah. Ya. Seperti kirap, syuro, ruatan, buang sial juga ada ini. Dan juga yang lainnya. Banyak lagi. Ini saya jelaskan di buku Amalan Sunnah Setahun. Ada di buku itu tentang bid'ah-bid'ah yang ada di bulan Muharram. Saya pikir cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat yang kita kaji. wasallam nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan saya ingatkan, antum ingatkan kepada keluarga, tanggal 9 dan 10 Muharram itu dianjurkan untuk puasa. 9 Muharram. Jatuhnya hari apa itu? Rabu dan Kamis ya. Ya, 9 Muharram jatuhnya Rabu dan 10 Muharram jatuhnya hari Kamis. Antum berapa hari lagi nih? Antum hidupkan, terutama yang penting keluarga kita. Keluarga. Wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, baik, syukur jazakallah khair, barakallahu fiik kepada Ustaz yang sudah memberikan materi yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang telah disampaikan tadi. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda para pemerhati sekalian yang ingin bertanya di layanan pesan singkat seperti yang telah kami beritahukan. Anda bisa mengirimkan pertanyaan di nomor 0819896543. Baik, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk berkaitan dengan pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini. Yang pertama dari hamba Allah yang berada di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, mengenai larangan perang di bulan-bulan haram, bagaimana dengan keadaan kaum muslimin sekarang di negeri-negeri kaum muslimin itu sendiri yang sedang dilanda konflik perang berkepanjangan? Dan juga tentunya perang terjadi karena musuh menyerang terlebih dahulu. Nah, bagaimana dengan hal ini Ustaz? Mohon penjelasan dan nasihatnya. Ya, tentang Alhamdulillah, tentang masalah peperangan di bulan haram, pada asalnya tidak boleh sesuai dengan nas Al-Quran dan juga penjelasan para ulama. Tapi kalau seandainya terjadi mereka mulai, ya harus dibalas kan. Kita enggak boleh diam. Artinya kita melakukan demikian seperti kejadian tentang tidak bolehnya orang mengadakan peperangan di Masjidil Haram. Tapi ketika mereka mulai perang boleh. Karena Allah menyebutkan dalam surah Al-Baqarah di ayat 191. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. Dan janganlah kalian memerangi mereka di Masjidil Haram, karena enggak boleh mengadakan perang di Masjidil Haram, enggak boleh sampai mereka memerangi kalian. Kalau mereka memerangi kalian, maka kalian bunuh mereka, perangi mereka. Artinya boleh untuk membalas, boleh. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir. Fa in tau fa inna Allahu Rahim. Kalau mereka berhenti, ya Allah Maha Pengampun dan Penyayang. Jadi sama seperti itu. Ketika mereka terjadi memerangi kaum muslimin di bulan itu, ya kita boleh membalas. Allah yang menyuruh. Allah menyebutkan fa in qatalukum faqtuluhum. Jika mereka memerangi kalian, kalian perangi mereka dan bunuh mereka. Allah yang suruh. Jadi boleh seperti itu. Wallahu alam. Yang lain. Nah, baik, syukuran jazakallahu khair atas jawabannya. Demikian, dan selanjutnya kami ajukan kembali pertanyaan yang lainnya. Nomor pertanyaan, ya Ustaz, apabila kita memberikan sumbangan kepada anak yatim atau hanya sekedar makan-makan tepat di awal Muharram ini, apakah termasuk merayakan Ustaz? Mohon penjelasannya. Iya. Jadi saya sudah jelaskan, kalau kita mau sedekah untuk anak yatim sepanjang tahun, kita ada uang setiap hari sedekah atau setiap pekan sedekah untuk anak yatim. Tapi ketika di bulan Muharram juga kita sedekah, tapi menghususkan kita di tanggal 10 atau di awal Muharram, enggak ada nas seperti itu. Kita sedekah setiap waktu gitu. Tapi kalau memang kita memang ada uang sekarang kita mau sedekah, boleh aja, enggak ada masalah. Berikanlah sedekah untuk mereka. Tapi jangan ada niatan bahwa ini sebagai perayaan mereka atau memang dianjurkan pada bulan ini, enggak ada. Sedekah setiap waktu kita dianjurkan. Tidak mesti harus bulan Muharram. Cuma ketaatan-ketaatan di bulan ini tetap jalankan. Karena ini bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disuruh kita untuk memperbanyak ketaatan. Jadi kalau kita ada rezeki, ya kita mau sedekah-sedekah aja. Tapi tetap harus kita jaga keikhlasan dan mengikuti contoh Rasul, dan juga jangan sampai riya, dan juga dengan niat ya memang kita memang ada uang, kita mau sedekah membuat kebaikan, bukan untuk mengkhususkan hari itu untuk sedekah, bukan, atau Asyura seperti yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin dengan kumpulkan anak yatim di tanggal 10 Muharram, dikasih makanan. Ini enggak ada seperti itu. Mau kasih makan ya setiap waktu, sedekah setiap waktu. Bahkan Nabi menganjurkan kita sedekah setiap hari. Seperti hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi bersabda, "Ma min yawmin yusbilu 'ibadu fihi illa malakani yanzilani." Fayaqulu aluma Allah ma'ati munfiqan khalafa wa yaqulu akhar Allah ma'ati mumsikan talafa. Setiap hari dua malaikat turun. Dan dia berdoa, "Ya Allah, berikanlah ganti orang yang infak hari ini. Ya Allah, hancurkan orang yang tidak infak hari ini." Berarti menunjukkan bahwa sedekah setiap hari dianjurkan dari apa yang ada di rumah kita. Apakah uang, apa makanan, atau beras, atau apa aja yang bisa kita lakukan, lakukan sedekah itu. Silakan yang lain. Nah, baik. Syukran jazakallahu khair atas jawaban dan nasihat Ustaz. Demikian. Dan selanjutnya ada pertanyaan kembali. Ya, Ustaz, di tempat kami mulai diadakan sholat Jumat dengan dua gelombang agar tidak terlalu banyak terjadi kerumunan. Hal tersebut tentunya merupakan arahan dari pemerintah tempat setempat kami. Mohon nasihat dan arahannya. Bagaimana timbangan syariat mengenai hal ini, Ustaz? Kenapa harus pakai dua gelombang? Nanti kalau udah ada dua gelombang, akan ada tiga gelombang nantinya. Kenapa harus pakai dua gelombang? Jadi tentang masalah Jumat, kan Jumat memang dari zaman Nabi SAW dianjurkan di satu masjid jami', masjid yang besar, sehingga dari ujung-ujung kota Madinah itu semua orang datang. Supaya sekali orang mengadakan Jumat itu, tidak ada masjid-masjid kecil. Dan dikumpulkan orang sebanyak-banyaknya. Dan Nabi lakukan sekali, gak ada dua kali. Kalau dua kali, nanti khutbah lagi, nanti tiga kali khutbah lagi. Sebenarnya kalau antum berani, pemerintah juga gak akan larang kita, petugas juga gak larang. Orang mau sholat Jumat, justru manfaat dengan sholat Jumat itu, mereka berdoa agar diangkat wabah dan bala ini, agar diangkat penyakit ini. Manfaat buat pemerintah juga dengan adanya Jumat. Makanya antum karena ketakutan sehingga seperti itu, akhirnya bingung sendiri. Karena awalnya ketakutan, akhirnya bingung. Nanti buat syariat baru tuh. Karena awalnya ketakutan kan, seperti ada beberapa ustadz buat syariat sendiri dia, sholat di rumah aja berjamaah, nggak ke masjid lagi. Nanti bikin syariat sendiri tuh, karena ketakutan. Mestinya jalan aja, dan pemerintah nggak akan larang orang untuk sholat Jumat, nggak larang. Justru bagus. Karena apa? Karena banyaknya kaum muslimin ibadah kepada Allah, Allah akan angkat wabah ini. Itu harus diulang-ulang. Anjurkan mereka ke masjid, memperbanyak masjid, PPKM perbanyak, pergi ke masjid. Itu. Jadi supaya orang berdoa kepada Allah Taala, meminta kepada Allah agar Allah angkat wabah ini, Allah angkat penyakit ini. Jadi enggak ada itu dua gelombang. Kalau masjid masih cukup kok. Kenapa harus dua gelombang? Dan sabnya rapat, enggak ada masalah. Di mana-mana juga orang udah rapat sekarang ini sholatnya. Dan kalau Jumat ya sekali aja, khotib khutbah, kemudian duduk, lanjut lagi khutbah kedua, kemudian doa, kemudian selesai sudah, sholat selesai. Tapi kalau ada lagi, nanti siapa yang kedua ini gelombangnya? Apa mau ikut? Kalau gelombang yang kedua cuma 10 orang, ya buat apa? Jadi ini gak benar. Yang seperti ini tidak ada setahu saya dari zaman dahulu orang mengadakan sholat dua kali, kecuali kondisi tertentu yang memang gak ada tempat sudah. Di negeri kafir umpamanya ada cuma satu masjid, dan orang gak mungkin kalau dia kerjakan akan ditutup masjid itu oleh pemerintah kafir, maka dibikin dua gelombang. Itu terjadi di beberapa negara kafir. Tapi kalau kita di Indonesia gak ada seperti itu. Ini ada kan setelah ada wabah ini, banyak bikin orang macam satu syariat yang baru lagi. Jadi jangan bikin syariat baru, jangan. Sudah bergabung. Jadi antum jangan cari solusi baru, tetap sholat berjamaah dan satu kali khutbah. Jadi nggak ada gelombang. Satu gelombang aja cukup udah. Ya. Kalau enggak ada cari tempat lain. Banyak yang. Itu untuk pertanyaan sampai ke cukup. Cuma saya ingin menjelaskan pada pekan yang lalu ada saya bawakan hadis ketika ada pertanyaan yang berkaitan dengan bagaimana seorang istri itu tentang taat kepada suami dan kenapa mereka itu kufur, dikatakan oleh Nabi kufur. Saya ada bawakan hadis. Dan hadis itu saya sebut ada di Sahih Targhib wa Tarhib, diriwayatkan oleh Hakim. Saya bilang perlu dicek lagi. Alhamdulillah saya sudah ketemu di Mustadrak Al-Hakim di juz yang keempat di halaman 172. Hadisnya awalnya dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, annahu atasyam fara'a an-nasara yasjuduna li asaqifatihim wa qisisihim wa batariqatihim wa ra'a al-yahuda yasjuduna li ahbarihim wa ruhbanihim wa ulama'ihim wa fuqaha'ihim فقال أي شيء تفعلون هذا؟ قالوا هذه تحية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قلت فنحن أحق أن نصنع بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم إنهم كذبوا على أنبيائهم كما حرفوا كتابهم. لو أمرت أحدا أيسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقي عليها. ولا تجد امرأة حلاوة الإيمان حتى تؤدي حق زوجها ولو سأل نفسها وهي على ظهر قتب. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu bahwasanya saat ia mendatangi Syam, ia melihat mendapati orang-orang Nasrani sujud kepada para uskup. Artinya mendapati orang Nasrani sujud kepada para uskup, pastor-pastor dan pendeta-pendeta mereka. Dan ia juga mendapati orang Yahudi sujud kepada rahib-rahib, ulama-ulama dan juga kepada fuqaha mereka. Kemudian ia bertanya kepada mereka, untuk apa kalian melakukan ini? Mereka jawab, inilah perbuatan inilah tahiyatu tahiyatul anbiya, ini penghormatan kepada para nabi alaihi wasallam. Aku berkata, maka kami lebih berhak untuk sujud kepada Nabi kami. Maka Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya mereka berbohong atas Nabi mereka. Seperti halnya mereka mengubah, menyelewengkan kitab-kitab Nabi mereka. Sungguh, seandainya aku memerintahkan seorang untuk sujud, ini yang jadi syahid di sini. Sungguh, seandainya aku memerintahkan seorang untuk sujud kepada orang lain, niscaya aku perintahkan para istri untuk sujud kepada suami mereka. Dikarenakan besarnya hak suami atas mereka, tidaklah seorang istri mendapatkan manisnya iman sampai dia memenuhi hak suaminya. Dan kalau seandainya suami minta dilayani sementara ia sedang berada di atas pelana unta, maka dia tidak boleh menolaknya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam kitabnya Mustadrak dan dikatakan sahih, disepakati atau disetujui oleh Imam Az-Zahabi dan juga dikatakan oleh Syekh Albani hadis ini hasan sahih. Artinya untuk menunjukkan bahwa suami itu punya hak yang besar yang seorang istri wajib untuk taat kepada suaminya. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.